Suro-suro pasal papitu. Pade niku tanamo balengga to panggeni agama ka Stefanus. Idenu, nakono pura to niulin tau itu. Nesonomo Stefanus. Uma-uma bo sampe suvu pura-pura, epentani ruru te saku ei. Da apa Abraham, to tua tanggolu no rinjam pakaringa taharan, tempo ia dane to'o ritana Mesopotamia, naratamu ala tala tone liungga kuasa rijaina. Nampopo kita korona kai'a, pade na ngulimo ala tala kai'a. Palasimo ngatamu ei, pade pura-pura sampe suvumu. Kalau mo ikom pakaritana, toku popo kita kaiko. Nangepe etu, nalai mo Abraham, nompalasi tana to kasdim etu. Pade no rinja mo iam pakaringata haran. Pade no puka mate umana, iani pakau ala ta'ala mo rinja garisetu, pakaritana Israel, tana to ni peto'o ta vei-vei. Tempo etu, da'aria tana ni vai ala ta'ala ka Abraham, majadi bagian ampe liu-liu. Nau aga sandanga, da antoto ni vai na kai'a. Tapi ala tala no janji ka Abraham. Tana e'i kanara vai ka Abraham pe liu-liu, samperi muri-murina. Tempo ala ta'ala no janji etu, Abraham da apanuana. Tapi ive'i mo tesa to nyuri ala ta'ala ka Abraham. Murimu kana meto'o mombasovo tau ritana taun tanina. Pue ngata etu kana mempobatua ira. Pade mempandasa ira patatumpae kasaena. Tapi nopu etu, tau tonom pobatua ira kana kusuku. Pade murimu kana mesuvunga ritana etu. Pade ira kana momai, marata mepue ka aku, ripeto'o ei. Nopu notesa ivetu, ala ta'ala nompaka asa po janji na ante Abraham, ante nompo via Adam po suna. Jadi tempo Isak, ana Abraham ni puanaka, ia ni suna Abraham tempo umuruna da valumbengi. Va'a vou Ishak nomba suna anana Yakub, pada Yakub vou nomba suna anana sampulu romba'a, tona jadi totua ta to Yahudi. Totua ta nasiriati rara ke Yusuf, tuai ira itu, sampai ia ni pobalu ira katau to Masir. Ia ni pajadi batua, tapi ala ta'ala nomporwa ia, pada nangga basaka ia ngari pura-pura kasusana. Ala ta'ala nombabai ka ia kapande, to nompakadamba rara Firaun, magau to Masir, sampai ia nyonggotaka, magau Masir, majadi gubernur, nomba parenta tanah Masir. Pade ia vou ni vai ka kuasa, nomba urusi pura-pura anu Firaun etu. Nariu etu, narata orang mate ri tanah Masir botana Kanaan, sampe pura-pura manusia risetu na susampu'u. Va'a vou totua ta, da amana naria panggoni ira. Tapi sangga Yakub nangepe naria panggoni ri tanah Masir, nipakau na anana totua ta etu, nalau mpakari tanah Masir, mangori panggoni. Etu mo tempo pamulana, ira nalau di tanah Masir. Tempo ira nalau karongganina, Yusuf numpo panjani ka sampe suvu na etu, ia etu ma Yusuf. Lako etu, pada rinjani magau Masir, Eva sampe suvu Yusuf. Naupu etu, Yusuf numpa katu kareba ka umana Yakub, nerapi ala umana ante pura-pura ira santina, mo rinja me to'o ri tanah Masir. Jadi no rinja mo Yakub ante ira pura-pura, pakari tanah Masir. Kadea ira pura-pura to no rinja gusa'a, 70 boli mamba'a. Risetu, na riu barasa kuyampae, na mate mo Yakub. Va'avou anana, totua ta pura-pura. Pade vatabaku ira ni keni, ni linjam pakaringata Sikhem. Pade ni tanah ridayo, to nyori Abraham no kolu, ante doi salakang garijai samba atau, to hemor ri Sikhem etu. Tempo na mosu montoana ala tala non pakadupa po janjina ka Abraham, nantambai mo kadean tau to Yahudi ri tanah Masir. Nariu etu, non pamula mo samba amagaun tanina, no parenta di tanah Mesir, to da amana nang ginjani Yusuf. Ia non babagiu to tua ta, pade non pandasa ira pura-pura. Ni parenta na alangana ngana langgai ira, to lakone suvuna, kana raboli risavariku ngata, ala mamate. Tempo etu mo i Musa ne suvu, ia sambaang nganang gedi, tompu-umpu na gaya renjena. Tolumbula kasaena, ia ni keniaka indo umana. Pade tempo ia manana malani tabuniaka totuana, ia ni keni ni bori risavariku ngata. Naria samba besi ana magau Firaun, nangita ia pade nangala ia, pade ni keniaka na eva ana namboto. Pura-pura pengginjani, pada ada-ada to Mesir, ni patuduki kaia, sampai na kuasa mpuu ia, na belo karipotesana, na belo karipoviana. Tempo i Musa no umuru patampulumpae, na ria modota rarana, malau manggita sampai suvu na to Israel. Tempo ia narata risetu, ni kita na sambaat tau to Yahudi, ni pandasan tau to Mesir. Pade na laumu ia nan tulungi, nan jariku tau to ni pandasa etu, ante numpatesi tau to Mesir etu. Ni pekiri i Musa, sampai suvu na to Yahudi etu, kana mangginjani ia etu, tora pake ala tala membaka basaka ira, ngari po batua to Mesir. Tapi da apa ninjani ira? Tonailena, na lau voumo ia, pade ni kita noromba atau to Yahudi no sibaga. Ia non pasimbuku, non popo singa belo ira romba etu. Niuri na kaira, umba komi, no kuya komi no sibaga, komi e ino sampe suvu. Tapi tau to nomba boba roana etu, nomba juanaka i Musa, pade niuri na. Iko da ato pangeniaka, boto potangara kami. Na tantu iko etu, madota mempatesi aku, eva iko mempatesi to Mesir Yovi. Sangga na ngepete santau etu, na laimu i Musa ngari tanah Mesir, na lau ne to'o ri tanah Tumidian. Pada risetu, ia norongo, pada nuana romba'a ngana langgai. Patampulum pae kaliuna, na ratamu sambaa malaika rijai Musa, rikarava baina, na mosuri bulu Sinai. Malaika etu na rata riara apu, risantungu gumbu na jela. Na tekaja rara i Musa, nangita etu, sampai ia na lau nampaka mosu apu etu, ala mangginjani nuapa etu. Pada niepe na suara ipue nanguri. Aku eimo ala tala, toni pesomba totu amunggaulu. Ala tala Abraham, Isaac, bo Yakub. Nangepe etu, naikamu rara i Musa, sampai no kalarete. Da amana ia na bia mangita, gumbu na jela etu. Pade nanguri voumu ala tala kaia, vonjumu sapatumu, sabana tana toni pekanggoremu, tana na gasang gari karata ku ei, nikita ku kasusa bo kapari, toni rasai to dea kuri tana Mesir. Niepe kumo pantete ira, pade na naumu aku mombaka basaka ira, vei maimo, aku mompakau iko manjili, pakari tana Mesir. Nitesa Stefanus voumo katopolibu etu. Eimo i Musa, toni puara ira to Yahudi, ante tesa ei. Iko da ato pangenyaka boto potangara kami. Tapi kakonona, ia mo toni pakau ala ta'ala, majadi to pangenyaka, boto pombasoriaka irang garipo batua to Mesir. Etu ni kaviana, ante petulungi malaika to narata rijaina, rigumbu to najela etu. Musa etu mo tonanggeni to Yahudi, ne suvu ngari tanah Mesir. Pade tonompo via kabaraka, ante tandai tonipo guma ri tanah Mesir. Ritasi narei, pade rikarava baina, patampulumpae kasaena. Musa vou tonanguri kato Israel ivei, ala tala kana mangonggotaka kakomi, sambaan nabi ngari tatongo sampe suvu komimboto, nasimbayu ante aku ei. Pada tempo totua tato Yahudi etu, na ria rikarava baina, i Musa mo tona jadi topotareolo ira, ante malaika tono tesa ka ira ribulu Sinai. pada i Musa tonan tarima tesang gari jai Allah Ta'ala, rapa pola ka kita, Allah isema-sema mantu kita sa etu, kana matuvu mabelo, samperi kasae saena. Naupa i vetu, totua-totua tada antoto na tundu rijai Musa. Ira nomba sapuaka ia, pada ira madota manjili mpakari tanah Mesir. Nyuri ira kai Harun, tuaka i Musa. Po via ka kami sanu no renjem po viata, ala viata etu malau mokolu ka kami. Apa da amana ninjani kami, bara nuapa mo tona jadi kai Musa etu, tonang geni kami ne suvungari tanah Mesir. Tempo etu, nipo via ira mo sangu parantau no renjem po ana japi. Naupu etu, nikeni ira pesomba ni pesomba ira ka parantau etu. Pada nipo via ira po susa, nomba toya nuapa to nipo via pale ira mboto etu. Tapi ala tala nompalasi ira, pada nompalamba ira nomba somba betu e rilangi. Etu nasimbayu evatesa toni tulisi riara buku-buku nu nabi-nabi ivei. Umba komi to Israel, da aku toni pesomba komi antenan jambare binata di karaba baina, patampulumpae kasaena. Na dea viatan tani na toni pesomba komi. Da aga etu, tapi tendam pepue ka viatan molok vou, toni keni-keni komi, no sangganingani ante parantau no renjem po betu erefan. Parantau-parantau etu mo, toni po via komi alama malara pesomba komi. Etu mo sabana, komi kana kuta jaka makavao, pakarijai bari muritana Babel. Sampai suvu, tempo totua tanaria di karava baina etu, ira naria tendam pepue toni kaviang garikae, tona jadi tandai ala Ta'ala nusangani ante ira. Tenda etu nipo via ira, nantuki toni parenta ala Ta'ala kai Musa, nantuki jonjo eva toni popokita ala Ta'ala kai ia. Tenda etu nikeni ana-anan totuata, tempo ira ante Yosua, na lau mangago tanah Israel ei, ngari jai tau-tau tanina. Tau-tau etu nipopalai ala Ta'ala, tempo totua-totua tane suari tanah ei. Pada tenda etu vou, bate-bate na nipake ira mepue ka ala Ta'ala, samperi tempo i Daud na jadi magau to Yahudi. Magau Daud nikonoa raranu ala Ta'ala, sampe ia nerapi ka ala Ta'ala, ala ia rapaloga mabia sangu sapo rapeto ala Ta'ala, doni pesomba Yakub, totu anangaulu etu. Tapi damo Isalomo, anai Daud etu, tonom pavia sapo mpepue etu. Tapi naupai vetu, ala Ta'ala tone liung galanga, daane tori sapo toni kabiam pale manusia. Etu nasimbayu evatesa toni tulisi nabi ivei. Langi etu kaderaku, pada dunia etu mo polampi kadaku. Daria sapo tona malara po via komi, tona malaku petoo. Da avou naria sapo tona malaku pangosaraka. Sabana dunia ante pura-pura isina, nika via kumboto, ivetu panguri ipue. Pada nanguli Stefanus vo umo, ka ira topolibu bete etu. Sampai suvu, na ko ompu urara komi. Pada komi mpu-mpu na bongo. Da amadota komi mangepe pada mantuki tesa ala Ta'ala. Na simbayu eva totua munggolu, komi tunggai na ngeva nosa na gasanu ala Ta'ala. Pura-pura nabi ni pakandasa totua munggolu, ira nompatesi pura-pura suro to ni pakau ala Ta'ala, na rata nombangariaka ka rata nombatua ala Ta'ala, to na noana, etu mo Yesus. Pada vei-vei ia moto ni pakajaa pada ni patesi komi. Komi moto nantarima atura-atura agama, toni vai malaika-malaika kato tua-tua tanggaulu. Tapi da amadota komi mantuki atura-atura etu. Ivetu topolibu bete agama etu, nangepe nua papura toniuli Stefanus, naju ampu urara ira, pada nusindiki baga ira nanggita ia. Tapi Stefanus tonaponu antenosa nagasa nu ala Ta'ala, nakantingoam pakarilangi. Nikitana karemenu ala Ta'ala. pade nikita na vou, Yesus nekangore ripeto'o toni bila, risabinga ngananu alatala. Nangulimo Stefanus. Kitamu, aku nang kita langi na tebea, pade Yesus, ananu manusia, nekangore risabinga ngananu alatala risuruga. Nangepe etu, nongare-ngaremo topo libu bete, ante nombalamu talinga ira, ala da amana mangepe tesa Stefanus etu. Pade nangovamo ira pura-pura nantatiku ia. Ia nitajiaka iram pakarisabaliku ngata. Pade risetu, ia nirempe ira ante batu. Sabi-sabi tonaria ripolibu bete pangane, nomba vonju baju ira, niboli rijai samba atau, nosangaka isaulus. Ala ira mamala membarempe Stefanus. Tempo Stefanus nirempe ira, nekakaimo ia. Kue Yesus, tarima mo nosaku. Naopu etu, no timbakotu mo ia pade nongare ante suarana namangga. Kue, ampungi mo silaka ira ei. Naopu etu, namate mo ia.